Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita akan memasuki hadis yang baru, yaitu hadis urutan yang ketiga yang termaktub dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis tersebut berbunyi, Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama An-Nawas. Siapa namanya? An-Nawas. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal. Berapa hal? Dua hal. Yang pertama, al birr, kebajikan. Apa? Kebajikan. Yang kedua, al-ithm, dosa. Jadi An-Nawas ibn Sam'an bertanya kepada Nabi SAW, kebajikan itu apa dan dosa itu apa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang baik. Definisi kebajikan kata Nabi SAW apa? Akhlak yang baik. Setelah itu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pertanyaan yang kedua. Apa yang kedua tadi? Dosa. Apa itu dosa wahai Rasul? Beliau menjawab, al-ithmu ma haka fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu menjadi bimbang. Sesuatu yang membuat hati kamu menjadi ragu. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Dan engkau tidak suka untuk dilihat manusia ketika melakukannya. Apa tadi dosa kata Nabi SAW? Sesuatu yang membuat hati kamu menjadi bimbang, ragu. Ini boleh atau tidak. Dan ketika kamu kerjakan, kamu gak suka kelihatan sama orang. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW di sini menjelaskan dua poin. Apa itu? kebajikan dan dosa. Sebelum kita mengkaji hadis ini, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran Islam adalah merupakan ajaran yang sangat istimewa. Keistimewaan ajaran Islam banyak sekali. Di antara keistimewaannya, bahwa Islam ajarannya itu sangat detil dan sangat rinci. Bahkan seluruh urusan kehidupan manusia diatur oleh Islam. Semuanya tanpa terkecuali. Dan problematika apapun ada solusinya di dalam Islam. Masalah apapun solusinya ada dalam Islam. Saya lupa ada seorang ulama yang pergi ke suatu daerah non-muslim di luar negeri. Saya lupa sekarang nama ulamanya dan saya juga lupa nama daerahnya. Cuman ulama Islam pergi kemana? Daerah non-muslim. Kebetulan orang yang ada di daerah tersebut tahu tentang ulama ini. Oh, ini ulama terkenal. Tokohnya umat Islam. Karena tahu, maka orang ini penasaran. Ditemuilah ulama tadi. Non-muslim ini bertanya, apa benar Islam itu menjawab seluruh permasalahan? Betul, Islam menjawab seluruh permasalahan. Tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Baiklah, saya pengen tahu, dengan gandum seplastik ini, berapa kira-kira bisa dibikin roti? Alias dengan gandum seplastik ini akan jadi berapa roti? Saya minta jawabannya dari agama kamu. Katanya setiap permasalahan ada jawabannya. Ini ada permasalahan, saya punya sekantong gandum. Dari sekantong gandum ini kalau dibikin roti jadi berapa potong? Carikan dalilnya dari Al-Quran. Karena kamu katakan Al-Quran itu bisa menjawab seluruh permasalahan. Kalau jenengan digitukan gimana? Nah, bingung ya? Iya, karena kita bukan ulama. Ulama tadi santai saja. Oh iya, sebentar. Dia ambil telepon, dia telepon tukang roti. Dia telepon tukang roti. Pak, ini karena roti sega ana gandum seplastik. Ini pakai bahasa Banyumas ya. Ulama itu orang Arab. Saya terjemahkan bebas. Pak, kene karena gandum seplastik, digawe roti jadinya pira? Loh, tergantung plastiknya isinya pirang kilo. Ya mungkin sekitar 5 kilo. Oh, nek padane 5 kilo ya jadinya sekian, nyebutkan angka. Kemudian telepon itu ditutup. Dia katakan kepada orang non-muslim itu, dari satu kantong ini akan menghasilkan roti sekian. Non-muslim itu mengatakan, loh, saya enggak nyuruh kamu bertanya kepada tukang roti. Saya minta jawaban itu dari mana? Al-Quran. Loh, saya tadi barusan mempraktekkan Al-Quran. Mana ada Al-Quran menyebutkan roti jumlahnya sekian? Enggak. Al-Quran itu salah satu ayatnya mengatakan, Fas'alu ahladzikri inkuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, sekarang yang berilmu tentang detailnya roti ini siapa? Tukang roti. Makanya saya tanya kepada tukang roti. Dan ketika saya tanya kepada tukang roti, tentang berapa roti yang akan dihasilkan dari sekantong gandum ini, saya sedang mempraktikkan Al-Quran. Akhirnya non-muslim itu gak bisa jawab apa-apa. Ya. Jadi Islam itu detail sekali. Setiap permasalahan ada jawabannya. Mau masalah politik, ada solusinya di dalam Islam. Mau masalah ekonomi, ada jawabannya. Mau masalah sosial, ada aturannya di dalam agama kita. Hubungan bilateral antar negara, ada jawabannya di dalam agama kita. Apalagi hanya masalah urusan rumah tangga, masalah remaja, masalah pendidikan anak, semuanya ada di dalam agama kita. Secara detail dijelaskan. Dalilnya apa Ustaz? Firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang tidak dijawab di dalam agama kita, berarti agama kita belum sempurna. Di antara konsekuensi kesempurnaan ajaran Islam, seluruh permasalahan di dalam agama kita sudah dijawab. Seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ada jawabannya di dalam agama Islam. Walaupun masalah itu belum ada pada zaman Nabi SAW. Sekalipun masalah tersebut masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman Nabi SAW. Ada jawabannya di dalam agama kita. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena ajaran agama kita mengandung yang namanya prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum. Apa? Prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum inilah yang bisa diterapkan untuk menjawab seluruh permasalahan, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Saya kasih contoh satu saja. Masalah yang sekarang sedang diributkan. Gara-gara harganya konon mau dinaikkan. Apa itu? Rokok. Ada orang mengatakan, rokok itu kan gak dikenal pada zaman Nabi SAW. Coba carikan hukumnya rokok di dalam Al-Quran. Apa ada coba ayat yang mengatakan rokok itu haram atau halal atau makruh? Mana? Kemudian hadis Nabi SAW, rawahu siapa coba? Riwayat siapa yang mengatakan rokok itu haram atau halal atau makruh atau mubah? Mana dalilnya? Bagi orang yang tidak memahami kaidah-kaidah umum di dalam agama kita, maka dia akan, iya ya oranana ya, berarti ya oli. Bagi orang yang tidak memahami bahwa di dalam agama kita itu ada kaidah-kaidah umum, dia akan buru-buru menjawab seperti itu. Padahal tadi kita sudah sampaikan, Islam adalah agama yang sempurna. Setiap masalah pasti ada jawabannya. Tayyib, sekarang kita praktekkan. Mana jawaban di dalam Al-Quran tentang masalah rokok? Mana jawabannya? Tadi, fas'alu ahla dzikri. Bukan, beda masalah. Ini bukan roti ini. Ini masalahnya apa? Rokok ini. Roti dikenal pada zaman Nabi SAW. Rokok, belum dikenal. Makanya gak ada ceritanya ada sahabat ngerokok. Abu Bakar apa? Ngerokok. Gak ada, karena memang gak ada. Gak dikenal saat itu. Kalau khomer dikenal. Khomer dikenal. Tapi rokok gak dikenal pada zaman itu. Makanya para sahabat, mereka yang suka minum-minuman gak dikenal. Mereka minum-minuman sambil udud itu gak dikenal. Lah terus mana Ustaz? Katanya ada jawabannya. Ada. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf. Al-A'raf itu surat nomor berapa? Nomor 7, Masya Allah. Surat Al-A'raf, nomor 7, ayat berapa tadi? 157. Dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara tugasnya Muhammad SAW adalah menghalalkan untuk umatnya hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Kita ulangi, apa tugasnya Rasulullah SAW? Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ini namanya kaidah umum. Ini namanya kaidah umum. Yang baik-baik hukumnya halal. Mendoan pada zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Combro pada zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Rambutan enggak dikenal. Di sana buah itu paling apa? Kurma. Apa mending ya? Anggur, ya. Kalau buah-buah kayak durian itu khasnya Indonesia itu, ya. Kemudian tadi apa namanya? Rambutan khasnya Indonesia. Lah, kalau misalnya pada zaman Nabi SAW enggak ada, terus hukumnya apa? Kita lihat aja. Wa yuhillu lahumu thayyibat, dan menghalalkan yang baik-baik serta mengharamkan yang buruk-buruk. Ini kaidah umum, dan kaidah umum ini bisa kita terapkan ke dalam setiap hukum makanan, apakah ini baik atau buruk, perbuatan ini baik atau buruk, tinggal diklasifikasikan. Kalau baik berarti apa? Halal, kalau buruk berarti haram. Kembali kepada masalah rokok. Rokok baik atau buruk? Tolong yang ngerokok yang jawab. Rokok itu baik atau buruk? Buruk. Baik atau buruk? Buruk. Mana buktinya rokok buruk? Apa buktinya rokok itu buruk? Asap. Knalpot? Kalau ada orang rokok, Anda terganggu? Buktinya terganggu apa? Sesek, watuk. Kalau ketemu sama orang yang ngerokok, ngobrol, nyaman enggak? Enggak nyaman. Mungkin perokok akan mengatakan, ya karena belum terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa, bukan saya. Perokok. Ini saya lagi cerita tentang perokok. Kalau saya, kata si perokok, biasa saja. Saya menganggap itu adalah sesuatu yang enak. Anda batuk-batuk karena belum terbiasa. Anda merasa terganggu kayak gini-gini kalau ada orang ngerokok karena belum terbiasa. Intermezzo ya. Dulu ketika zamannya Sepur, ya, kereta api itu masih bebas untuk apa? Untuk merokok, ya, terutama di kelas ekonomi yang tidak ada AC-nya. Itu saya pernah melakukan perjalanan dari Purwokerto ke Jember kalau enggak salah. Ya, Purwokerto ke Jember. Kursinya karena ekonomi, adanya ekonomi, berempat hadap-hadapan. Saya di pojok, kemudian 1, 2, 3. Allah takdirkan partner duduk saya itu semuanya ngerokok. Saya sendirian, tiga-tiganya ini ngerokok. Mereka tidak ngerokoknya kalau tidur. Jadi kapan mereka berhenti ngerokok? Kalau tidur. Kalau bangun langsung apa? Ngerokok. Saya perhatikan bungkusnya itu kan. Satu habis, dua. Begitu rokok yang terakhir, alhamdulillah, bubar ya, alhamdulillah, rampung. Ternyata apa? Ngambil tas dia. Masih satu slot. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini alamat ya. Dari Purwokerto Jember itu berapa jam itu? Berangkat jam 6 sampai jam 6 di sana. Satu hari penuh dikepung oleh asap rokok. Satu, intermezzo yang kedua. Jamaah haji Indonesia di Mekah, di Madinah. Itu terkenal. Terkenal bahwa hotel yang mereka inapi itu kayak lokomotif. Pernah suatu saat alarm pemadam kebakaran itu nyala. Kan ada kan alarm ya, alarm yang apa mendeteksi kalau ada asap kebakaran itu. Nyala, satu hotel nyala. Wah, langsung datang pemadam kebakaran. Ada apa? Jebule, wong-wong pada apa? Bayangkan, kalau orang-orang satu kan gak mungkin akan terdeteksi. Ini berarti kan saking apanya? Saking parahnya. Ya, ngerokok berjamaah gitu. Intermezzo. Kembali kepada masalah tadi. Kalau misalnya ada perokok mengatakan, saya gak terganggu kok. Saya baik-baik aja dengan rokok itu. Kita katakan, maaf. Kalau Anda, wahai perokok, pergi ke TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang bau yang Anda cium di situ? Apa baunya? Bau busuk. Seluruh sampah ada di situ. Ya, maaf popok. Maaf ibu-ibu yang buang apa? Softtek bekas apa? Bekas pembalut. Kemudian ada kucing mati. Ada nasi busuk. Ada apa lagi? Buah busuk, wes segala yang enggak enak-enak. Apa yang Anda rasakan di situ? Wah, mual Ustaz, enggak tahan. Maaf, para pemulung yang rumahnya dekat di situ. Bagaimana mereka? Mual? Biasa. Terus apakah kemudian menjadikan sampah itu baunya jadi wangi? Bukan. Anda pun juga seperti itu. Kenapa Anda bisa menganggap itu baik, menganggap itu enak? Karena Anda sudah terbiasa. Bukan kemudian menjadi otomatis berubah menjadi baik. Tetap jelek. Yeah. Tetap jelek. Bahkan ada sebuah artikel yang tadi saya baca. Menyebutkan bahwa ternyata sampai hewan ternak pun gak mau yang namanya tembakau. Maaf ya, saya baca tadi berita di daerah Cirebon, ada tanah yang tanah itu adalah daerah endemis tikus, alias dikit-dikit diserang tikus. Begitu mereka nanam tembakau, tikus gak ada yang mau deket. Tikus saja gak mau makan daun tembakau. Manusia. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Maaf. Hewan yang paling jorok apa? Babi. Hewan yang paling jorok babi. Saking joroknya babi, sampai maaf, kotorannya sendiri dimakan. Ayam, selapar-laparnya ayam tidak akan makan kotorannya sendiri. Tapi maaf, babi mau makan kotorannya sendiri. Tahukah Anda, babi kalau dikasih satu ikat sawi dan satu ikat daun tembakau, apa yang dia lakukan? Sawinya dimakan habis, tembakonya dia injek-injek. Lebih baik dia makan kotorannya sendiri daripada makan tembakau. Binatang bisa membedakan. Mana yang baik, mana yang buruk. Kita jangan kalah sama binatang. Yeah. Makanya kita katakan tadi bahwa kaidah umum di dalam agama kita menjawab seluruh permasalahan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan. Di antaranya adalah ayat tadi, surat Al-A'raf ayat berapa? 157. Terus apa Ustadz hubungannya dengan hadis yang akan kita pelajari ini? Hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh para ulama termasuk kategori jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan utitu jawami'ul kalim. Aku dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala punya jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Para ulama kita menjelaskan, jawami'ul kalim itu adalah ungkapan yang singkat tapi padat. Jawami'ul kalim adalah ungkapan yang singkat tapi padat. Hadis yang kita pelajari, yang akan kita pelajari ini termasuk ungkapan yang singkat tapi padat. Dan ketika kita ingin beragama dengan baik, maka kita perlu membedakan mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Jawabannya ada dalam hadis ini. Jadi kalau kita pengen tahu kebajikan apa, yang dicintai sama Allah apa, pahami hadis ini. Kalau kita pengen tahu apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami hadis ini, jawabannya ada di situ. Yang dicintai oleh Allah adalah kebajikan, dan yang dibenci oleh Allah adalah dosa. Kebajikan itu apa? Ada jawabannya dalam hadis ini. Dan dosa itu apa? Ada jawabannya dalam hadis ini. Makanya hadis ini termasuk kaidah umum. Seperti ayat surat Al-A'raf ayat 157 tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, namanya siapa tadi? An-Nawwas bin Sam'an. Siapakah An-Nawwas bin Sam'an ini? An-Nawwas bin Sam'an adalah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari negeri Syam. Negeri mana? Syam. Syam itu di mana sekarang? Syam di mana sekarang? Negara konflik. Sekarang mana? Suriah. Suriah, Palestina, Lebanon. Itulah yang dimaksud dengan apa? Syam kalau sekarang. Ya. Beliau berasal dari negara sana. Dan An-Nawwas ini termasuk sahabat yang terkenal punya semangat tinggi untuk menuntut ilmu agama. Makanya pernah diceritakan An-Nawwas ini datang ke kota Madinah berserta dengan bapaknya. Kemudian beliau tinggal di situ selama 1 tahun belajar kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah 1 tahun beliau pulang kemana? Ke Syam, kemudian meninggal di sana. Jadi tradisi mondok. Tradisi apa? Mondok, mesantren. Itu ternyata sudah ada sejak zaman siapa? Rasulullah SAW. Diutus, dikirim anaknya dari Syam kemana? Ke Madinah, belajar di situ 1 tahun, setelah cukup pulang. Makanya panjenengan itu kalau menyekolahkan anak ke pondok itu, jangan bolak-balik apa? Bolak-balik ditiliki. Wis ditiliki, orang marem tiliki, diajak apa? Bali. Gak betah nanti anaknya. Biarkan dia itu proses, ya, proses apa namanya? Adaptasi. Proses adaptasi sehingga nanti akan memiliki yang namanya kemandirian, ya. Walaupun mungkin awal-awalnya terasa sedih, itu wajar. Contohnya saya pribadi, ketika saya masuk pondok itu, subhanallah, gak pernah pisah sama orang tua. Tahu-tahu pisah, begitu tamat SD langsung dipondokkan, dan jauh lagi pondoknya. Orang tua saya di Banyumas, saya pondoknya di Gontor, di Ponorogo. Perjalanan sekitar 1 harian. Ya, enggak pernah pisah sama orang tua, tahu-tahu pisah, ya Masya Allah. Nangis terus kerjanya. Seminggu nangis. Ya. Ditanya sama orang, namamu siapa? Nangis. Ya. Sudah enggak ada PR belum? Nangis. Sendale hilang, apa maning? Tambah nangis. Ternyata orang tua yang di rumah, ibu saya, sama. Bukan hanya nangis, sakit sampai di opnam. Seminggu di rumah sakit. Ya. Tapi apa kemudian ditarik loh, balibai, ben apa? Ben mari, biung. Enggak. Itu kan cuma apa? Cuma kaget. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang, buktinya si urip. Dan bapak kami, Allah yarham, Zaini Muhajjat itu kalau jenguk, subhanallah, datang itu perjalanannya dulu zamannya zaman ya Masya Allah ya, dari Banyumas sebelum ba'da subuh langsung berangkat naik bus mikro itu kemana? Kroya, stasiun Kroya, dulu zamannya zaman sepure apa jenengane? Purbaya, Purwokerto Surabaya. Ya Allah, perjalanannya Masya Allah. Kita mengalami masa-masa ya Allah, kereta yang saat itu merebu kereta lewat jendela. Ya. Kemudian kalau enggak dapat tempat duduk itu kita di kolong. Ya, di kolong tempat duduk itu pakai koran. Kalau enggak dapat ya di lorong. Yang namanya penjual Masya Allah. Ya, penjual kacang, penjual pecel, penjual es, pengamen, dan nun sewu pengamennya itu pengamen maaf ya bencong gitu. Bolak-balik. Sudah kayak gitu sampai ke Madiun pakai angkot. Perjalanan satu hari penuh. Datang ke pondok ketemu priwele sehat alhamdulillah. Satu jam. Wis ya, biar pondur. Satu jam. Abi banyak urusan ya. Abi ninggalin pondok dan seterusnya. Hampir setiap dikunjungi sama orang tua, sejam. Dan memang beliau seperti itu. Ketemu urusannya rampung, ngasih nasihat, selesai, salaman, pulang. Dan itu biasa. Dan itulah yang harus kita berusaha untuk tegel-tegelan, karena ini untuk masa depan siapa? Anak kita. Makanya saya sering sampaikan kepada anak saya, le, kamu lebih enak le, kalau bapak datang ke sini tunggu ini sehari, dua hari, tiga hari. Kalau bapak mumbien le, Masya Allah, sejam le. Jadi mondok itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Contohnya siapa tadi? An-Nawas ibnu Sam'an. An-Nawas ibnu Sam'an datang dari Syam ke Madinah, satu tahun beliau belajar di situ kepada Nabi SAW. Setelah satu tahun pulang beliau ke Madinah, pulang ke mana? Ke Syam, dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah kira-kira. Wafat tahun berapa? 50 Hijriah. Ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari, namanya siapa? An-Nawas ibnu Sam'an. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang kandungan hadis ini, dan hadis ini sebagaimana yang tadi disampaikan salah satu di antara kaidah umum yang kalau kita kuasai maka kita akan bisa memahami begitu banyak permasalahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam, karena Islam itu berisikan perintah atau larangan, dan perintah itu adalah kebajikan, larangan itu adalah dosa, dan itu dicakup semua di dalam hadis yang akan kita pelajari insya Allah. Ini ada pengumuman pengajian, hadirilah Tabligh Akbar yang akan diisi oleh Syekh Abu Hazim Ramadan Abkar di Masjid 17 Lusa hari Ahad pada tanggal 28 Agustus 2016 jam 9 sampai selesai. jam 9 sampai selesai dengan tema urgensi dan keutamaan tauhid. Urgensi dan keutamaan tauhid, dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Saifuddin Zuhri LC hafizahullahu taala. Ini bagi teman-teman yang ada di Purwokerto. Yang ada di Purbalingga juga ada pengajian umum. Ya, temanya nikmatilah ibadahmu. Nikmatilah ibadahmu. Jamnya sama, harinya sama, tempatnya beda. Yang satunya di Purwokerto, yang satunya di Purbalingga. Yang ngisi siapa Ustaz? Saya sendiri. Saya ngisi yang di Purbalingga. Kok bisa bareng-bareng gitu Ustaz? Ya ora apa-apa, Mbok. Salat, Mbok, bareng-bareng. Enggak ada masalah, ya. Yang mau hadir sana monggo, mau hadir di sini monggo. Yang penting jangan tidak hadir sana sini. Ya. Kok jane ora keton nang kene? Oh, nang kanan dian. Nang kanan be ora keton. Jebule nonton ebek. Orang anak ini biasa pengajian, semakin banyak pengajian semakin apa? Semakin baik. Jadi enggak usah terlalu sensitif. Ya, jangan terlalu sensitif. Semakin banyak pengajian semakin baik. Ya. Jadi orang se-Purwokerto berapa sih? Banyak enggak orang Purwokerto? Banyak. Kita bikin 10 pengajian di Purwokerto, kira-kira cukup enggak untuk menampung orang Purwokerto? Gak cukup. Sudah, ini cuma 2 pengajian kok. Ya, biasa saja. Jangan terlalu sensitif. Masing-masing insya Allah mengajarkan kebaikan, dan semoga Allah memberkahi setiap amal kebajikan kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.